Sudah terhubung dengan kami, selamat siang Pak Teddy. Ya Bu, saya tidak setuju Bu. Alasannya Pak? Alasannya, kenapa sih mesti dibedain? Ya masih. Oke baik, terima kasih Bapak. Bapak Anton, selamat siang. Ya selamat siang. Gimana komentar Anda? Saya setuju, baru dihapus setuju, tidak ada gunanya. Itu sama aja tanya, oh di KTP ditantumin aja hobinya apa, istrinya berapa, suaminya berapa, itu biar lebih lengkap itu. Itu kan tidak perlu sama sekali, itu terlalu berlebihan gitu ya. Sama itu apa namanya, itu kan berarti membeda-bedakan masyarakat Indonesia. Seharusnya agama apapun, yang penting Tuhannya kan sama, cuma manusia yang memberikan nama dengan nama yang masing-masing mengikuti kebudayaan masing-masing, tuhannya ini, padahal cuma satu. Jadi kita ini sebenarnya semua bersaudara, cuman dibedakan agama ini, agama itu. Jadi pemerintah malah mendorong suruh cantumin agama ini, agama itu di KTP, itu kan memecah belah sebenarnya. Iya baik. Terima kasih Pak Anton, selamat siang. Bapak Wesley, selamat siang. Selamat siang. Gimana komentar Anda Pak? Begini, rasanya saya setuju juga dengan apa yang disampaikan di Pembaca Kompas. Iya betul. Kalau melihat dari segi jiwa yang meninggal karena beralasan dengan perbedaan apa yang dicantumkan dalam KTP, itu saya sangat setuju sekali. Baik, terima kasih Pak Wesley. Bapak Aris Tonang, selamat siang. Ya selamat siang Bu. Komentarnya itu, Pak. Segeralah dihapuskan, segera. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ada yang berkomentar senada ataukah mungkin ada pendapat yang lain mengenai hal ini? Ibu Nia, selamat siang. Siang. Gimana komentar Anda Ibu? Saya juga setuju ya kalau ini dicantumkan agama, karena itu malah mempersulit. Biasanya kalau yang Kristen mau memproses apa gitu, itu dimintainnya lebih banyak gitu. Itu saja. Kalau proses surat-surat apapun itu lebih dipersulit gitu kalau agama yang Kristen. Baik. Jadi gitu aja. Makasih. Terima kasih Bu Nia. Bapak Budi, selamat siang. Siang Bu. Gimana komentarnya Bu? Pak ya. Saya setuju dihapus karena sumpah palapa ingat Bu mempersatukan Nusantara. Jadi nggak membeda-bedakan ras, suku, bangsa. Ya Bineka Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi. Bapak Yudi, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu. Gimana komentarnya Pak? Kalau saya juga sama tuh, dukung aja. Itu kan hal-hal positif ya, buat menyatukan bangsa ya. Nah ini juga buat perhatian tuh buat para anggota DPR yang sedang gontok-gontokan ngurusin RUU pornografi. Buat apa kalau bikin aturan yang walaupun bagus sebagaimanapun, tapi dapat menghancurkan kebersamaan dalam berbangsa. Lebih baik hal-hal yang positif ini yang perlu diteruskan. Itu aja. Makasih. Baik, Bu. Terima kasih Pak Yudi. Selamat siang Bapak Thomas. Iya, komentar saya singkat aja Bu. Di kolom beragama mendingan diganti menjadi beragama atau tidak beragama. Itu aja Bu. Makasih. Baik, iya. Jadi tidak ada penyebutan untuk apa religinya ya.